ada yang kau tahu. Bila menjadi aku, sejuta rasa di hati. Lama telah ku pendam, tapi akan ku coba mengatakan. Ku ingin kau menjadi milikku, entah bagaimana caranya. Lihatlah mataku untuk memintamu. Jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Dari hati.